Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullah. Wa qawluhu, naam. Qawlihi, atfan ala kitab al-tawhid, wa qawluhu, yajuz aydan yaquluhu bitadmir aw biidmar hadha kitab at-tauhid hakadha hadha kitab at-tauhid wa qawluhu na'am wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Berkata musannif rahimahullah wahuwa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, wa qadha rabbuka, dan Rabb kamu memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Sehingga wasa juga bermakna perintah, amr juga bermakna perintah, hanya perbedaannya kalau wasiyah lebih ditekankan, lebih dipentingkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Rabb kamu memerintahkan dengan ditekankan, dengan wasiyah, alla ta'budu, agar jangan beribadah, illa iya. Alla ta'budu, asalnya ta'buduna, dengan sebutun nun, tetapi dia hilang nunnya karena ada an sebelum la. Hanya karena melebur nunnya dengan lam, diidghamkan menjadi alla. Asalnya an la ta'budu. Ini an ta'budu, an la ta'budu illa iya. Agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Al-ma'na, maknanya berarti, an ta'budu wahdahu duna ma siwa. Hendaklah kalian semua beribadah kepadanya, kepada Allah saja, dan jangan yang lain. La ta'budu illa iya. Jangan beribadah kepada siapapun, kecuali kepadanya. Berarti beribadahlah kepada Allah saja. Jangan beribadah pada yang lain. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ini sangat jelas makna kalimat la ilaha illallah. Berarti apa makna kalimat la ilaha illallah? Maknanya alla ta'budu illa iya. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Maknanya an ya'budullah wa tajtanibut taghut. Itu juga makna la ilaha illallah. Sehingga ayat-ayat yang dibawakan ini adalah makna-makna la ilaha illallah. Berkata al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, wal-nafyul mahdu laysa tawhidan wa kadhalika al-ithbat bidunin nafi. Penafian saja tidak dikatakan tauhid. Demikian pula penetapan saja tanpa penafian juga tidak dikatakan tauhid. Berarti yang namanya tauhid harus terkandung di dalamnya dua perkara, an-nafyu wal-ithbat. An-nafyu artinya peniadaan, sedangkan ithbat maknanya penetapan. An-nafyu peniadaan, wal-ithbat penetapan. La ilaha illallah terkandung di dalamnya dua perkara ini, peniadaan dan penetapan. Artinya peniadaan peribadatan kepada siapapun, dan kemudian ditetapkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tiada ilah, artinya tiada ma'bud. Enggak ada yang berhak diibadahi. Masuk mana? Nafi atau isbat? La ilaha, enggak ada sesembahan, enggak ada yang berhak diibadahi. Setelah itu, illallah, kecuali Allah. Ini penetapan, isbat, illallah. Demikian pula ayat yang sedang kita baca. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Kalimat jangan kalian beribadah, masuk nafi atau isbat? nafi. Jangan beribadah. La ta'budu. Setelah itu ditetapkan. Illa iya. Illa. La ta'budu illa iya. Dinafikan dulu. Jangan beribadah kepada siapapun. Baru kemudian diisbatkan. Illallah. Kecuali Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nafi saja tanpa isbat. Bukan tauhid. Isbat saja biduni nafi. Bukan tauhid. Kalau penafian saja jelaslah. Penafian saja berarti jadi ateis. Tidak ada Tuhan. Tidak ada sesembahan. Dan tidak ada yang berhak diibadahi. Titik sampai situ. Apa kita tauhid? Bahkan ateisme. Itu adalah mereka-mereka yang tidak menganggap, tidak meyakini adanya Tuhan. Pokoknya la ilaha. Tidak ada ilah sama sekali. Tapi itu jelas kekafirannya. Tapi sekarang yang kedua. Illallah atau isbat Allah saja atau dikatakan dengan kalimat beribadah kepada Allah. Aku beribadah kepada Allah. Aku mengakui bahwa Allah al-ma'bud. Lihat, enggak ada penafian. Hanya penetapan. Saya menetapkan bahwa Allah adalah berhak diibadahi. Tauhid atau bukan tauhid? Apakah seorang masuk Islam dengan kalimat saya bersaksi bahwa Allah berhak diibadahi? Hah? Masuk Islam dia? Belum masuk Islam. Kenapa? Bisa jadi dia berkata dalam hatinya, dan juga Isa bin Maryam berhak diibadahi. Dan juga Uzair. Bisa kan? Saya mengakui Allah adalah Tuhan yang diibadahi. Kata Nasrani misalnya. Apakah dia Muslim? Tidak. Memang mereka mengakui bahwa Allah atau mereka menyebutnya Tuhan Allah adalah ma'bud. Mereka mengakui bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak diibadahi. Tapi mereka mengakui pula ada yang lain yang berhak diibadahi juga. Yaitu Isa menurut mereka. Yesus atau menurut mereka. Barakallahu fikum. Berarti penetapan saja bukan tauhid. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan mengiringkan bersama Allah ilah-ilah yang lain. Jadilah musyrikin. Berarti nafiyul mahab laisa tauhidan. Wal isbat biduni nafi juga laisa tauhidan. Bahkan nafi saja adalah ateisme, sedangkan penetapan saja adalah musyrikin. Akidahnya musyrikin. Aku mengakui bahwa Allah sebagai Tuhanku. Bagaimana aku mengakui pula bahwa Lata, Uzza dan Manat Tuhanku. Aku mengakui bahwa dia adalah ilah. Sebagaimana yang ini juga ilah. Sebagaimana kata musyrikin dalam talbiyah mereka ketika dalam haji bid'ah mereka di zaman jahiliyah mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Aku penuhi panggilanmu wahai Rabb. Tidak sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki kau. Berarti mereka memiliki atau menganggap ada sekutu-sekutu yang juga ilah-ilah. Hanya saja mereka menganggapnya ilah-ilah kecil. Sedangkan Allah Tuhan yang besar. Fahada syirkun. Ini kesyirikan. Dan orang-orangnya dikatakan musyriki. Kenapa? Karena mereka hanya isbat biduni nafi. Maka Nabi SAW mengajarkan. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan ini dakwah beliau yang dikenal oleh kawan dan lawan. Bahkan diriwayatkannya pun dari mereka. Dari Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Apa dakwah ketika ditanya oleh Raja Heraklius? Apa dakwah orang yang mengaku nabi di negerimu? Apa dakwahnya? Mengajak pada apa? Qala, dia hanya berkata, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Karena memang orang Arab paham, mana la ilaha illallah artinya meninggalkan semua sesembahan lain dan hanya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kitab. Wa hadha huwa haqiqatu at-tauhid. Fala yakunu at-tauhid illa mutadamminan lin-nafy wal-itsbat. Maka tidaklah terjadi tauhid kecuali terkandung di dalamnya an-nafy wal-itsbat. Terkandung dalamnya penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan. Peniadaan segala macam sesembahan yang berhak diibadahi dan kemudian ditetapkan hanya untuk Allah saja. Wa hadha huwa haqiqatu at-tauhid, dan inilah hakikat tauhid. Qauluhu wabil walidaini ihsana. Sedangkan ucapan berikutnya dalam ayat tadi, wabil walidaini ihsana, menunjukkan bahwa setelah tauhid selalu diingatkan tentang pentingnya berbakti pada kedua orang tua. Alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Masih atafun ala ma qablahu. Masih ma'tuf atas apa yang sebelumnya. Berarti masih bermakna wa qadha rabbuka an tuhsinu bil walidaini ihsana. Itu maknanya. Takdirnya wa qadha rabbuka an tuhsinu, dan Allah juga mewasiatkan, memerintahkan dengan tegas dan ditekankan agar kalian berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hanya saja enggak disebutkan kalimat fi'ilnya, langsung disebutkan maf'ul mutlaknya, wabil walidaini ihsana. Hunaka syai'un mahdzuf, tidak tersebut tapi terpahami, tidak tersurat tapi tersirat, yaitu kalimat antuhsinu wabil walidaini ihsana. Apa maknanya? Maknanya antuhsinu bil walidaini ihsana. Ada maf'ul mutlaknya ihsana yang menunjukkan ada fi'il antuhsinu. Kama qadha bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah, sebagaimana diputuskan, sebagaimana diwasiatkan untuk beribadah kepadanya sendirinya, tidak sekutu baginya, juga diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan sering demikian digandengkan perintah tauhid dengan perintah berbakti pada kedua orang tua. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah katakan pada ayat lain, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Tentunya syukur kepada Allah, syukrul ibadah. Syukur kepada Allah adalah dengan ibadah, sedangkan syukur kepada orang tua adalah syukrul ihsan. Syukur dalam bentuk ihsan, tidak beribadah pada orang tua, tapi berbuat ihsan, berbakti. Ilayyal masir, dan kepadakulah akan kembali. Wa qawluhu, dan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharuhuma. Dan bisa jadi mencapai di sisimu ketuaan salah satu dari mereka atau kedua-duanya, maka hati-hati, fala taqul lahumu uffin, jangan ucapkan uff, wala tanharuhuma, yani la tusmi'ha aw la tusmi'huma qawlan sayyi'an wala fi'lan sayyi'a. Jangan perdengarkan kepada kedua orang tua ucapan-ucapan yang jelek. Hatta wala ta'fif. Hatta wala ta'fif. Hingga ta'fif saja tidak boleh. Alladhi huwa adna maratibul qawli sayyi. Sedangkan ta'fif adalah adna maratibul qawli sayyi, yang terendah dari susunan ucapan-ucapan jelek. Dan beginilah bagusnya, indahnya Al-Quran. Balaghah, ketinggian bahasa Al-Quran. Cukup disebutkan yang terkecil, maknanya apalagi yang lebih besar. Cukup disebutkan yang terkecil ketika dilarang, maka maknanya apa yang apalagi yang lebih besar. Fala taqul lahumu uffin, jangan ucapkan uff. Kalau uff saja tidak boleh. Yang mungkin maknanya kalau di sini, ah, bapak ini, ibu ini, ah, gitu. Apalagi kalimat cercaan, apalagi kalimat makian, apalagi membentak, apalagi mengucapkan kata-kata kotor pada orang tua, apalagi. Sekian banyak maratibul qawli sayyi, sekian banyak bentuk-bentuk ucapan jelek. Memaki, mengejek, merendahkan, dan segala macam. Yang paling rendahnya kalimat uff. Kalau Allah katakan, wala taqul lahuma uffin, jangan kalian ucapkan pada kedua orang tua kalimat uff, apalagi yang di atasnya. Apalagi yang di atasnya, apalagi yang di atasnya. Wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya. Apa nahar tadi sudah disinggung. Yani la yasdur minka ilayhima fi'lun qabih. Jangan muncul darimu kepada kedua orang tua fi'lun qabihun, perbuatan yang jelek. Perbuatan jelek macam-macam. Memukul, menampar, jambak rambutnya, apalagi segala macam kejahatan-kejahatan dengan tangan, itu semua fi'lun qabih. Tetapi tanhar, kamu hanya meletakkan tanganmu untuk menghalangi dia berbuat sesuatu. Jangan. Tapi dengan penolakan, bukan dengan penghormatan, dengan penolakan. Fahadha nahr, fala tanhar. Kama qala Ata, sebagaimana dikatakan oleh Ata ibn Abi Rabah, la tanfud biyadaika ala walidaik. Jangan kenakan kedua tanganmu kepada kedua orang tua. Jangan timpakan tanganmu kepada kedua orang tua. Begini dengan menggenggam, namanya menimpakan. Begini dengan dibuka tangannya, namanya menimpakan. Yang tadi memukul, yang ini menampar. Termasuk mendorong dengan tangannya. Maka itu yang adna, yang paling ringannya. Maka mendorong dengan tangannya tidak boleh. Berarti barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat jelek kepada kedua orang tua dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Lamma nahahu 'anil fi'lil qabih wal qalil qabih. Wa Allah Subhanahu wa taala melarang kedua-duanya. Perbuatan jelek kepada orang tua tidak boleh, ucapan jelek kepada kedua orang tua tidak boleh. Dan sebaliknya, ketika Allah setelah melarang dari perbuatan jelek dan ucapan jelek, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perbuatan baik dan ucapan baik. Bil fi'lil hasan wal qaulil hasan. Faqala wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik. Itu baru ucapan. Perbuatannya mana? Sudah lebih dulu, di awal. Wa bil walidaini ihsana. Yani antuhsinu biwalidaini ihsana, hendaklah kau berbuat ihsan. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ucapan yang sopan. Ay layyinan thayyiba bi adabin wa tawqir, yani ucapan yang lembut, ucapan yang baik dengan adab, dengan sopan santun, dengan tawqir, dengan penuh penghormatan kepada kedua orang tua. Maka semestinya seorang talibul ilm yang belajar agama seharusnya menjadi lebih baik pada kedua orang tuanya. Lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Lebih sopan kepada kedua orang tuanya. Karena mengerti makna ayat ini apa. Tetapi na'udzubillah wa inna lillah, beberapa syabab, para pemuda, belajar katanya, belajar agama, tiba-tiba jadi kurang ajar pada orang tuanya. Pasti ada yang salah. Apa yang diajarkan? Ternyata mereka belajar di kelompok-kelompok sesat dari kalangan khawarij. Begitu dia pulang ke rumah orang tuanya memberitakan dengan perintah-perintah. Dia bentak, dia tahan. Kamu masih kafir. Baiat dulu dengan imam saya. Jadi kurang ajar pada kedua orang tuanya. Ini khudunna azakumullah menunjukkan salah terbiah. Salah asuhan. Dia benar-benar belajar pada tempat yang salah. Tetapi kalau belajar dengan sunnah, belajar dengan aqidah tauhid, maka niscaya dia akan semakin berbakti kepada kedua orang tua. Walamma nahahu 'anil fi'lil qabih wal qaulil qabih, amara bil fi'lil hasan wal qaulil hasan. Faqala, maka Allah katakan, wa qul lahumā qawlan karīmā, layyinan thayyiban bi adabin wa tawqir. Dan juga waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah. Dan hendaklah rendahkan sayap kerendahanmu. Ini makna tawadhu. Ay tawadhu' lahumā. Tawadhu'lah engkau. Jangan sombong. Hendaklah bersikap tawadhu' kepada kedua orang tua. Bersikap sopan, tidak sombong. Bersikap merendah, tidak merasa tinggi di hadapan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma. Dan ucapkanlah rabbirhamhuma. Wahai Rabbku, rahmatilah keduanya. Ay fi kibarihima wa inda wafatihima. Kapan kita ucapkan rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kapan? Fi kibarihima wa inda wafatihima. Sama saja ketika masih hidup ataupun ketika sudah wafat. Fi kibarihima, artinya ketika mereka tua. Kita kasihan pada kedua orang tua. Sayang. Begitu lemahnya, begitu rentanya. Mereka dalam keadaan tidak bisa berbuat seperti ketika sehat, ketika masih muda. Sudah sulit. Bangun sulit, bekerja sulit. Bahkan kadang berbuat sesuatu sulit. Berbicara saja sulit. Maka doakan. Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangi keduanya. Sayangi keduanya. Kasihanilah dia. Demikian pula ketika wafatnya. Kita doakan demikian. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Hampir enggak ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Semuanya menyayangi anaknya, memelihara anaknya, menjaganya dari kejelekan-kejelekan, memberikan yang terbaik, memberikan yang paling baiknya buat anak-anaknya. Maka tentunya kita berdoa pada Allah untuk membalasnya dengan kebaikan. Ya Allah, berikan kepadanya rahmat, berikan kepadanya kasih sayang, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Wa qad warada fi birri walidaini ahaditsu katsirah. Dan sungguh sangat banyak riwayat-riwayat, dalil-dalil, hadis-hadis tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan sangat banyak. Ahaditsu katsirah. Minhal haditsul marwi min turuqin an Anas wa ghairihi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan, dari Anas dan lainnya, bahwa Rasulullah SAW lama sa'ad al mimbar qala, bahwa Nabi SAW ketika naik mimbar berkata amin. Amin. Amin. Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama ammanta, ya Rasulullah, terhadap apa engkau mengaminkan? Ini engkau mengaminkan apa? Faqala atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala ya Muhammad raghima anfum ri'in dukirta indahu falam yusalli alaik. Ya Muhammad, semoga rugi seorang yang disebut nama engkau tetapi dia dalam keadaan tidak bersalawat kepadamu, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebut nama Nabi tetapi tidak bersalawat, maka rugi. Dan ini menyebutkan atau menunjukkan bahwa yang bersalawat, yang menyebut dan yang mendengar. Karena kalimatnya dukirta indahu, engkau disebut di sisi mereka tapi mereka tidak bersalawat. Yang menyebutnya juga mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalian yang mendengarnya juga ucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun tidak harus keras. Walaupun dengan lirih pada dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Tetapi kalau tidak, raghima an. Bahkan dalam riwayat raghima an. Sungguh rugi. Orang yang ketika disebut namamu di sisinya tidak mengucapkan salawat. Qul amin. Katakan amin, kata Jibril. Faqultu amin. Kata Nabi, aku pun berkata amin. Thumma qala. Kemudian berkata lagi Jibril. Raghima an fumri'in dakhal alihi syahr ramadhan thumma kharaja walam yughfar lahu. Semoga rugi, semoga celaka seorang yang masuk padanya bulan Ramadhan. Dakhala alaihi syahrul Ramadhan. Thumma kharaja, kemudian keluar. Walam yughfar lahu, dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan baginya. Sungguh sangat ruginya orang demikian. Mengalami bulan Ramadhan, sampai keluar dari bulan Ramadhan, tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka raghima anf. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi menjawab amin. Yang ketiga, qala thumma qala raghima an fumri'in. Semoga rugi, semoga celaka seorang yang adraka abawaihi, yang mendapatkan atau sempat menemui kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam jannah. Sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak sempat memasukkan mereka ke dalam jannah. Raghima an, semoga rugi. Qul amin, kata Jibril. Katakan amin. Fakultu amin. Maka aku katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Qul inna a'udzubillahi akhrajahu min hadits Anas al-Jahdami dalam fadhl shalah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar sebagaimana disebutkan dalam Majma' Zawaid, dan Al-Firyabi dan Abu Bakar Syafi'i sebagaimana dalam kitab Jala'ul Afham. Dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim, wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dari hadis Ka'ab ibn Ujrah, wa akhrajahu Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam Adabul Mufrad. Jadi kalau disebutkan rawahul Bukhari saja secara mutlakan, berarti maknanya dalam sahihnya. Tetapi kalau bukan dalam sahihnya, biasanya disebutkan dengan kalimat fi kada fi kada. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, atau rawahul Bukhari fi khalqu afalil ibad, khalqu afalil ibad, dan lain-lainnya. Dari Jabir, dari hadis Jabir bin Abdullah. Adapun Al-Jahdami meriwayatkannya dari jalan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qanibidina azakumullah. Kalau sudah dikatakan dalam hadis ini, qala Jibril, doanya Jibril, dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW, berarti doa dari malaikat yang terbaik diaminkan oleh manusia terbaik. Dikabulkan atau tidak dikabulkan? Qanibidina azakumullah. Dari malaikat yang termulia diaminkan oleh manusia yang termulia. Maka seakan-akan berita ini pernyataan. Seakan-akan pernyataan, pasti rugi seorang yang disebut nama Nabi dalam keadaan tidak berselawat kepadanya. Pasti rugi orang yang masuk bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan. Dan juga pasti akan celaka dan rugi seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam jannah. Hadhihi syahid, hadha syahid. Ini sebagai bukti dari pembahasan kita. Bukti bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang ditegaskan, ditekankan dalam ahaditsu katsirah, dalam sekian banyak hadis-hadis. Di antaranya hadis ini yang menyatakan bahwa akan rugi, akan celaka seseorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya tetapi tidak berbakti kepadanya sehingga tidak bisa masukkan ke dalam jannah. Betapa mudahnya seseorang untuk masuk surga kalau kedua orang tuanya masih hidup. Betapa mudahnya seseorang masuk surga kalau kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Kenapa? Karena ridha Allah, ridha Rabb fi ridha al-walidain, wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah pada kedua orang tua, atau pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau kita bisa membuat ridha kedua orang tua sampai wafatnya, insyaallah Allah akan ridha pada kita. Demikian pula na'udzubillah, kalau kita membuat murka kedua orang tua, maka berarti kita membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Qanibidina azakumullah, sehingga kalaupun ada mukhalafah pada kedua orang tua, bahkan kalaupun ada na'udzubillah perkara-perkara yang lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Adapun kejelekannya, penyimpangannya, apalagi kalau ada kekufurannya, jangan dituruti. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya mengajak kamu kepada perkara-perkara yang jelek, litusyrika bi, untuk menyekutukan aku, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tetapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Disuruh untuk pergaul di dunia dengan baik. Qanibidina azakumullah. Apalagi kalau bukan syirik, apalagi kalau hanya perkara yang dibawa itu, maka jangan turuti perkara mukhalafahnya, penyimpangannya, tetapi pergaulilah dengan baik, khususnya dalam perkara-perkara yang mubah. Pada perkara yang mubah artinya perkara yang boleh, Dalam masalah dunia masih tetap kita bantu. Dalam perkara-perkara penghidupan masih kita bantu. Perkara-perkara apa yang kita bisa bantu? Apakah dengan harta kita atau dengan tenaga kita? Kita masih membantu pekerjaan orang tua, masih membantu di sawah, masih membantu di pekerjaannya. Tetapi mukhalafahnya tidak. Kalau itu dilarang oleh Allah SWT. Maka lama-lama orang tua akan tahu bahwa anaknya sangat baik. Hanya saja dia memiliki prinsip dalam agamanya. Akan kenal. Dan niscaya suatu saat dia akan paham betapa penting agamanya. Dan niscaya Allah kasih berhidayah. InsyaAllah ta'ala. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. Sungguh rugi. Seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi dia tidak masuk surga. Artinya tidak bisa memanfaatkannya. Padahal tinggal bikin ridho saja, niscaya dia akan masuk surga. Qala al-Imam Ibn Kathir sahihun min hadzal wajh. Kata Ibn Kathir, ini sahih hadis ini dari sisi ini. Dalam tafsirul Quranil Azim. Juz kelima. Wa qala, dan juga diriwayatkan lagi dalam hadis lainnya yang lebih sahih dari Abi Bakrin. Qala Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Maukah aku beritakan pada kalian dosa besar yang paling besar? Qulna bala, ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, al-isyraku billah. Pertama, dosa besar yang paling besar adalah syirik pada Allah. Wa uququl walidain. Dan durhaka pada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Yang tadinya beliau bersandar, kemudian duduk. Berarti yang ketiga ini, perkara besar pula, tapi banyak dilalaikan. Sehingga beliau posisinya dirubah, atau merubah posisi duduknya. Yang tadinya bertelek seperti ini, bersandar, atau mirip seperti itu, kemudian bangun. Ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadati zur. Terus diulang-ulang oleh Nabi SAW. Fama zala yukarriruha. Beliau terus mengulang-ulangnya hatta qulna, hingga kami berkata laitahu sakat, hingga kami berkata semoga beliau mau berhenti, mau diam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan dosa besar yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah, al-isyrak billah, kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua langsung disebut uququl walidain. Sesuai dengan perintah tertinggi adalah tauhid, perintah berikutnya berbakti pada kedua orang tua. Maka yang paling dilarang, yang paling besar dari dosa besar adalah yang sebaliknya. Sebaliknya dari tauhid adalah syirik. Sebaliknya dari ihsan kepada kedua orang tua adalah uquq. Uququl walidain. Durhaka pada kedua orang tua. Kemudian kana muttaki'an fajalas. Yang tadinya dia bersandar kemudian duduk. Kemudian berkata ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qawluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah, ucapan dusta dan persaksian palsu. Ucapan dusta dan persaksian palsu, ucapan dusta dan persaksian palsu. Terus diulang-ulang oleh Nabi yang kedua ini, yang ketiga ini. Kenapa? Karena dia akbarul kabair setelah kesyirikan dan uququl walidain. Tetapi banyak dilalaikan oleh manusia, banyak dianggap enteng, dianggap kecil. Maka diulang-ulang oleh Nabi, ketahuilah termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirikan dan setelah uququl walidain adalah qauluz zur wa syahadatuz zur. Ucapan dusta dan persaksian palsu. Wa an Abdullah ibn Amr qala qala Rasulullah sallam ridha ar-rabb fi ridha al-walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Ridha ar-rabb ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaannya ada pada kemarahan orang tua. Rawahu Tirmizi wa shahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Riwayat Tirmizi disahihkan oleh Ibn Hibban dan Hakim. Ibn Hibban dan Hakim kedua-duanya terkenal tasahulnya. Terkenal mutasahil. Yang menggampangkan atau mengentengkan dalam mensahih, dalam mentasahih. Sehingga kalau mendhaifkan saja mungkin diterima oleh para ulama. Tapi ketika mendhaifkan, ketika mensahihkan, kalau dia mendhaifkan diterima. Tetapi kalau mensahihkan, karena dia tasahul, banyak hadis dhaif yang disahihkan, maka kita perlu tanya pada yang lainnya selain beliau-beliau rahimahumullah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya wa sahahahu. Ternyata tashihnya Al-Hakim disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Akhrajahu bihasil fit tarikh wasat Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Dikeluarkan oleh Bahsyal dalam Tarikh Al-Wasat dan juga oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Wa dzakarahu Al-Albani fi sahih silsilah al-ahadith sahihah. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 516. Qul inna a'udzubikumullah, tentunya ini salah satu penyebab Allah ridha adalah keridhaan kedua orang tua. Tentunya ada lagi yang lainnya. Kalau dia berbakti atau membuat ridha orang tua, tetapi dengan kesyirikan, kesyirikannya membuat Allah murka. Sehingga tentunya keridhaan orang tua ini salah satu dari penyebab keridhaan orang tua, daripada penyebab keridhaan Allah SWT. Keridhaan orang tua salah satu penyebab Allah akan ridha pada dia, pada orang yang menyebabkan orang tuanya ridha. Tetapi tentunya ada hal-hal lain yang harus dia penuhi agar Allah ridha. Tetapi kalau hal-hal lain dipenuhi tapi dia tidak berbakti pada orang tua, maka tentunya Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Ilahuna barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada fajar mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.